Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama yang melahirkan karya-karya besar di tengah-tengah umat dan sangat bermanfaat. Memberikan jembatan bagi umat dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan di antara karya besar itu adalah Riyadhus Shalihin. Sebuah kitab yang diterima dan diajarkan, bahkan kita tahu bersama-sama di banyak masjid di dunia ini bukan hanya dikaji setiap hari sekali, namun bisa sehari lebih dari sekali mengikuti jadwal sholat lima waktu. Ba'da sholat satu ayat, ba'da sholat satu hadis. Sehingga memang di yarhamakallah, di banyak wilayah atau di banyak daerah, di banyak desa, di banyak kampung, itu umat tuh hidup dengan Riyadhus Shalihin. Itu menunjukkan betapa pentingnya kitab ini. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dan belajar dengan kitab ini. Dan bersyukur bukan hanya dengan retorika, tapi benar-benar diresapi dan diyakini dalam hati bahwa ini adalah kenikmatan, lalu diucapkan, berbanyak tahmid, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kita sedang mempelajari bab ini atau bab yang sebelumnya, berbuat baik dengan orang-orang yang lemah atau pihak-pihak yang lebih lemah. Lalu bab ini nasihat untuk senantiasa berbuat baik dengan wanita. Maka coba kita amalkan dengan istri kita. Coba amalkan dengan anak perempuan kita. Amalkan dengan ibu kita atau wanita yang ada di keluarga kita. Dan tidak langsung sempurna adalah sebuah keniscayaan, hadirin. Ini tuh itu butuh belajar. Apalagi jika pola sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun. Jadi harus banyak minta pertolongan sama Allah, lalu pelan-pelan belajar dirubah, dirubah, dirubah, dirubah. Itulah konsep hidupnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Fayata'allamul Qur'an al-iman wal amala jami'ah. Mereka itu mempelajari Quran dari sisi ilmu teori dan dari sisi amalan praktek secara bersamaan. Bagi mereka hidup itu adalah belajar. Makanya ketika mereka selama ini salah dalam menyikapi wanita, salah mengerti wanita, dia pikir istrinya udah parah banget. Padahal ini adalah sebuah DNA atau karakter, sebagaimana sabda Nabi SAW menyatakan khuliqatil mar'atu min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling gak lurus itu yang paling atas. Dan dijelaskan yang paling atas itu lisan. Dan kalau dipaksakan akan patah. Kalau tidak berusaha diluruskan, ya gak lurus-lurus. Maka solusinya terus dididik dengan penuh kesabaran, dididik, dididik, dididik, sehingga ia bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Solusinya berbuat baik, dan gak bisa dipaksakan. Paksakan itu patah. Ketika kita mendapatkan hadis seperti ini, itu kan merubahnya butuh waktu, hadirin. Kita harus belajar lagi pola baru. Oh, ternyata pantesan aja pola saya ini selama 10 tahun gak efektif sama sekali. Saya baru ngerti. Oke, coba kita ganti pola. Emang ganti pola gampang? Enggak, butuh belajar. Coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Tapi ada kemajuan, tapi dikit. Kemajuan, dikit. Sampai akhirnya berhasil dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang yang mohon maaf suka mukul istrinya, bahkan mukul muka, mukul wajah, itu ketika belajar wala tadribil wajah, dan enggak boleh pukul wajah. Sebagaimana Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laisa ulaika khiyaruhum khiyarukum. Orang yang mukul itu bukan orang yang terbaik di antara kalian. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah memukul wanita, sebagaimana dijelaskan Aisyah radhiyallahu taala. Itu orang yang 20 tahun misalnya mukul istrinya untuk pindah, itu kan seringkali gak langsung berhasil. 20 tahun mukul istri itu nahan tangan tuh susah banget. Makanya, dan di waktu yang sama harus segera berhenti gitu, karena gak boleh itu zalim sama istri. Nah, di sini butuhnya isti'anah bila minta pertolongan sama Allah. Lalu benar-benar belajar berubah, belajar berubah, belajar berubah. Orang yang sama istrinya pelit gitu loh. Terus baca hadis, an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza taksaita. Engkau memberi makan kepada istrimu jika engkau makan, kau memberikan pakaian jika engkau berpakaian. Itu butuh waktu loh. Keluarin duit itu susah loh adik, kalau terbiasa pelit. Padahal duitnya ada, banyak lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, intinya kita butuh minta pertolongan dengan sangat, dan butuh belajar rubah pola. Jadi gak bisa hanya nyatet udah, itu harus benar-benar gak saya hari ini apa sih pola yang harus saya rubah gitu. Terus buat misal buat checklist, ada berapa checklist ternyata gagal semua hari ini, ada pemicu itu berantem, ribut segala macam. Oke, besoknya coba lagi. Insya Allah kalau kita jujur dan minta pertolongan kepada Allah, Allah akan berikan taufik kepada kita. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, sebaiknya kita buka sesi tanya jawab untuk hadis Muawiyah, karena banyak kasus di tengah-tengah kita, masalah memberikan makan kepada istri, memberikan pakaian, tidak mukul, tidak menjelek-jelekan. Latuqabbih, lihat latuqabbih ini susah loh. Suami yang biasa ngecengin istrinya, ngejelek-jelekin istrinya, lalu tiba-tiba berhenti gitu loh, itu susah banget. Makanya butuh pertolongan sama Allah, kepada Allah. Walatuqabbih, jangan jelek-jelekin istri Anda, jangan doain yang buruk kan, jangan mengatakan qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan kamu. Jangan pernah doakan istri kita keburukan. Doakan hidayah. Walaupun mungkin bagi kita ada sikap yang kelewatan, yang melakukan kesalahan. Udah dibilangin ribuan kali. Ustaz, aku tuh sampai berbusa nih mulut. Ya mungkin bilanginnya habis gosok, pas lagi gosok gigi belum bilas mulut kali, jadi berbusa. Ya maksudnya setiap saat aku bilangin tuh Pak Ustaz. Ya udah, jangan doakan keburukan, doakan hadakillah, Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Wafakokillah, aslahakillah, kan bisa. Ya Allah, semoga Allah memperbaiki kamu. Butuh proses. Oleh karena kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ustadz, tim, seluruh umat muslim dimanapun berada, amin, amin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi juga. Kan Imam Nawawi, kita masuk dari pintu Imam Nawawi dan seluruh ulama semua. Afan izin bertanya, apakah bisa seorang suami bersikap kepada istrinya dengan nilai 10 jika kepada Rob penguasa alam raya saja saya masih jauh dari optimal? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, jawabannya gak bisa lah. Dan gak bisanya tuh dari sisi ini loh hadirin. Gak ada yang bisa kasih nilai 10 ke istrinya gitu. Siapa diantara kita siapa manusia, siapa laki-laki yang bisa kasih nilai 10? Kalau bukan para nabi dan rasul, orang-orang yang terjaga. Adapun manusia biasa, pasti banyak khilaf, pasti nggak maksimal. Makanya kan bahasa kita kemarin tuh apa? Dan berapa, bukan kemarin lagi ya, pokoknya ketika menekankan masalah ini, berusaha mendapatkan nilai 10, bukan harus mendapatkan nilai 10, bukan berusaha. Karena wa asyruhunna bil ma'ruf, asyara itu nilai 10. Jadi berusaha setinggi mungkin. Pencapaiannya enggak mungkin dapat nilai 10. Siapa yang perfect? Enggak ada. Kullu bani Adam khata. Anak Adam banyak, sesungguhnya seluruh anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Tapi dengan berusaha mencapai nilai itu, itulah kehidupan, itulah sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana kita gak mungkin bisa mendapatkan nilai 10 dalam bertakarub kepada Allah. Kalau itu yang dimaksud maksimal, tapi kalau yang dimaksud itu yang dimaksud optimal. Tapi kalau yang dimaksud optimal adalah fattaqullah mastata'tum, bisa, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Nah, itu. Jadi bertakarub sama Allah pun juga enggak akan dapat nilai 10, tapi semaksimal kita. Kalau semaksimal kita 8 ya 8. 7 ya 7. Jadi berusaha mengejar itu ya, tapi mendapatkan enggak. Dan itu bukan membuat kita putus asa, enggak, tetap terus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Allah taala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz, keluarga, tim, jamaah kali kajian, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah konsep memberikan makan berarti istri tidak diwajibkan masak ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, dalam masalah ini memang terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Ada memang sebagian ulama mengatakan demikian. Namun sebagian ulama dan jumlah mereka banyak itu menyatakan bahwa istri ke suami dikembalikan juga ke urf sebagaimana dikembalikan ke syariat. Urf itu budaya dan kultur. Dan karena wa'mur bil urfi, kan, berbuat baik itu secara horizontal, itu patokannya patokan syar'i dan urfi. Syar'i itu yang ditentukan secara tegas dan jelas, detail oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, yang tidak dijelaskan atau didetailkan itu dikembalikan kepada urf. Kultur kita tuh gimana? Kultur kita gimana? Dan kalau kita kembalikan ke kultur kita, ke uruf kita, maka salah satu tugas istri adalah masak untuk suami. Itu uruf kita. Itu uruf kita. Jadi itu poin. Yang berikutnya, para ulama mengatakan, atau diantara kaidah para ulama fikih dalam bab nikah, bahwa al-hayatu zawjiyah mabniyatun 'alal musamahah la 'alal mu'akhadhah. Kehidupan rumah tangga itu, hadirin, itu dibangun di atas asas memaafkan, tenggang rasa, kasih uzur, pengertian, saling support, bukan dibangun di atas saklek-saklekan dan dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum. Pada dasarnya demikian. Artinya gini loh, suami istri itu kan ya, lagi suami istri itu tuh, atau pernikahan adalah mengikat antara manusia yang notabene pendosa dengan manusia yang notabene pendosa selama 7-24 jam. Manusia yang punya banyak kekurangan yang namanya suami, manusia yang punya banyak kekurangan namanya istri, selama 7-24 jam. Kalau saklek-saklekan, rentan bubarnya tuh besar, hadirin. Karena ini satu punya kekurangan, banyak kekurangan, yang satu banyak kekurangan. Maka kata para ulama, kalau mau bahagia itu musamaha, tasamu, saling pengertian, saling berlapang dada, saling kasih uzur, saling legowo gitu loh, itu yang bisa-bisa langgeng. Bukan saling ketat gitu. Tapi kan kita harus mendidik istri kita, betul. Tapi mendidik itu kan sebagian ulama mengatakan bahwa bukan saklek-saklekan. Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di saat kita timingnya tegas, harus tegas saklek. Tapi itu kan enggak di setiap waktu, enggak di setiap hal. Ada di hal lain ya udah deh gitu. Kembali lagi ke hadis yang itu. Kalau dipaksakan patah tuh. Itu. Salah satu dalilnya hadis yang kita pelajari, kalau Anda paksakan istri Anda patah, cerai. Tapi kalau Anda enggak lurusin, enggak didik, enggak tegur dalam setiap hal, ya enggak lurus-lurus. Jadi itu harus ada legowo gitu. Nah maksudnya gimana? Maksudnya dalam masalah masak gitu ya. Misalnya misalnya secara urf bahwa istri itu memasakkan makanan buat suaminya. Tapi kalau misalnya kita sebagai suami ngelihat istri kita capek, letih dan seterusnya, ya udah nggak usah tuntut dia. Kita mungkin bisa beli atau catering atau kita yang masak dan seterusnya. Jadi nggak harus selalu hitam putih dengan peraturan begitu dalam rumah tangga. Tapi tetap harus punya konsep, harus punya pola, harus punya ini. Tapi dibuat simple aja di banyak sisi. Selama itu tidak maksiat, bukan hal yang haram. Nah istri juga begitu gitu loh. Enggak, aku yang handle aja. Ngeliat suaminya tuh tipikal orang yang sibuk, yang tanggung jawabnya besar, tulang punggung, apalagi kondisi itu lagi berat mungkin sekarang secara finansial. Udah kamu fokus ini, yang lain aku yang cover. Gak usah pikirin itu. Insya Allah aku akan cover semua. Udah kamu fokus aja ini. Kamu makan apa? Gak usah dipikirin, tenang aja. Kamu fokus ke sini aja. Aku tahu ini proyek berat buat kamu. Makan gampang, nanti aku yang atur. Itulah hadirin. Jadi mental-mental gitu tuh yang bisa membuat rumah tangga itu bukan hanya bertahan tapi sakinah mawaddah warahmah. Jadi masing-masing tuh gimana caranya menghilangkan beban pasangan itu kan enak. Enggak apa-apa. Istriku ini udah capek, udah letih, udah berat. Ngurus anak enggak selesai-selesai. Misalnya anaknya 17 gitu. Kan enggak selesai-selesai gitu loh. Gitu. Baru mau tidur anak ke 9 jatuh lah gitu loh. Mau tidur lagi anak ke 11 kepreset lah. Enggak selesai-selesai. Ya udah enggak usah. Udah oke, kamu aku minta kamu lepas poin ini. Tapi kan itu kewajiban aku, udah enggak usah. Nanti aku backup aja. Ada urus aja tuh 17 anak kita gitu misalnya. Itu aja fokus kamu 17 anak kita ini harus jadi dengan izin Allah. Gitu. Kan begitu gitu. Macam-macam deh. Jadi harus begitulah, enggak usah jangan sangsang. Itu kan tugas kamu, enggak? Oke. Saya akan backup ini. Kamu fokus aja. Kayaknya kamu capek, udah istirahat. Nanti ini diatur yang lain aja. Baru tuh enak gitu ke rumah tangga cuman. Ya kita semua masih harus banyak belajar ya, apalagi yang bicara. Tapi ya begitulah kaidah para ulama. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah menjaga ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Izin bertanya ustaz, saya memiliki suami yang suka berkata kasar dan berperilaku kasar ketika sedang marah kepada istri dan anaknya. Seperti berkata dengan perkataan yang kotor, merusak barang hingga memukul. Meskipun kepada anak sulungnya yang berusia 3 tahun. Sehingga saat ini anak sulung saya suka ikut-ikutan berkata kasar dan suka memukul ke adiknya yang berusia 1 tahun. Bagaimana sikap saya sebagai istri ya Ustaz? Saya sudah sering menyampaikan ke suami untuk berubah. Namun tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini karena suami saya tipe orang yang temperamen dan manipulatif. Saya sempat berpikir untuk berpisah karena saya khawatir anak-anak saya akan ikut terpengaruh oleh akhlak ayah yang buruk. Namun di sisi lain saya juga khawatir Allah timpakan ujian yang lebih berat daripada perangai buruk suami saya ini. Apakah bercerai adalah jalan terbaik bagi kami saat ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Lalu bagaimana cara menasihati suami yang ketika sedang ribut tidak mau mengalah Ustaz? Selalu saya yang minta maaf, selalu saya yang ngalah. Jadi kalau ribut suami gak mau mengalah, selalu saya minta maaf, selalu saya ngalah. Dan seringkali nomor saya diblokir, jadi membuat masalah tersebut tidak selesai karena main blokir sendiri tanpa memandang sudut pandang dari istri seperti apa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillahi afani min mubtalaha bi wa faddalani ala katsirin min khalqi tafdila. Yang pertama buat bagi para istri ya yang ikut kajian, banyak-banyak bersyukurlah kalau suami kita tidak kasar, suami kita tidak mengumpat kita, suami kita gak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada kita, suami kita gak main tangan, walaupun mungkin suami kita gak sempurna. Karena sebagaimana yang kita dengar dan saksikan, banyak sekali kasus demikian. Dan itu berat sekali bagi para istri, gak mudah. Butuh kesabaran kuat, kesabaran yang tinggi untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Hadirin Allah muliakan, apakah bercerai adalah jalan terbaik bagi kami saat ini Ustaz? Hadirin bab cerai itu dalam ilmu fikih salah satu bab terpelik, tersulit. Sebagian ulama tuh merilis apa sih bab-bab paling sulit dalam ilmu fikih, diantaranya bab talak atau cerai. Belum lagi, jadi tahqiqul manat itu dalam ilmu usul fikih artinya mengejawantahkan kaidah dalam kehidupan sehari-hari itu susah, khususnya dalam bab talak atau perceraian. Karena kalau salah kasih advice harusnya masih bisa dipertahankan, pisah itu kan bahaya di hari kiamat. Oleh karena itu saran saya yang pertama, semua kita taubat-taubatan nasuha, istri dan suami. Tapi kan suami yang salah, iya. Tapi memang kita sebagai istri gak pernah salah juga. Dan bukan kalau mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan-perbuatan tangan kalian, dalam surat Asy-Syura 30. Ini bukan ngebela siapa-siapa, makanya saya bilang baik suami dan istri harus kembali kepada Allah, taubat-taubatan nasuha. Itu dulu diperbaiki. Karena menjaga lisan itu bukan hanya maklumat kecerdasan atau tingginya tingkat pendidikan seseorang, bukan. Yang menjaga lisan itu iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ada banyak orang pendidikannya rendah tapi bicaranya santun, lembut gitu. Ada orang pendidikan tinggi bicara gak karu-karuan, hadirin. Padahal cerdas, IPK-nya tuh bagus. Tapi kalau udah bicara, aduh, apalagi sama keluarga, apalagi sama istri, selesai istri. Kayak tur taman safari udah kalau udah bicara sama istri. Yang disebut nama-nama binatang. Kalau ke taman safari bagus gitu loh, edukasi. Tapi kalau cuman apa nama-nama binatang yang disebut dan ditembakkan ke istri kan berat, hadirin. Jadi coba perbaiki iman kita sama-sama. Terus perbanyak istighfar, perbanyak sujud sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu dulu coba. Coba itu dulu. Lalu coba konsultasi langsung dengan ahli ilmu yang bisa dijangkau. Jangan gampang ngambil keputusan besar. Apalagi mengambil keputusan besar dalam kondisi emosi. Kita tuh beli barang dalam kondisi kecewa dan marah aja sering salah. Ada gak diantara kita nih kalau lagi kesel, lagi pening, lagi stres belanja gitu? Ada? Enggak? Iya, ada juga. Jadi bukan hanya perempuan aja, laki-laki juga kadang suka gitu. Apalagi online, lu langsung buka ini, nanti mikir kenapa gue beli ini ya? Kenapa gue beli ini kan udah? Itu barang yang simpel aja. Dan kalau salah beli banyak opsi gitu loh, banyak opsi, bisa dijual lagi, bisa dikasih. Lalu gimana dengan talak atau cerai? Jangan pas kecewa, jangan pas emosi. Oh, hal-hal simpel aja tuh sering salah kita. Kalau kita memutuskan dengan emosi. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi kita tahu itu berat banget buat istri, berat. Tapi cobalah, berjuanglah. Pasti banyak hikmah dari Allah. Allah Ta'ala alam. Dan banyak pahala tentu saja. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Al-Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa berkahi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, saya sering dibelikan makanan oleh partner kerja dengan makanan yang enak. Dan terkadang saya juga cerita kepada istri. Apakah saya harus memberikan makanan yang sama kepada istri dan anak saya? Ya, terima kasih. Jawabannya kalau bisa, afdol. Kalau bisa, afdol. Tapi kalau gak bisa, gak mampu, ya jangan cerita-cerita sama istri. Apalagi kalau makanan itu makanan kesukaan istri. Jujur itu bukan polos, hadirin. Yang semuanya diceritakan, enggak. Kita harus jaga perasaan istri kita juga. Kecuali kalau kita bisa, atau kita mampu, atau kita ini. Atau misalnya istri kita gak suka. Jadi mau kita mau makan seenak apapun gitu ya. So apa se mewah apapun gitu loh. Kita makan, kita habis makan misalnya daging A5 gitu loh. Tapi bagi istri kita yang paling enak itu makanan nasi panas, ikan asin gabus, itu aja udah. Yang lain gak ada yang lain. Yaudah tuh ceritain aja, gak apa-apa. Beb, aku kemarin tuh ditraktir A5, beb. Widi, Masya Allah, beb. Enak banget. Enggak. Ada kan gabusnya gak? Ya gak ada lah. Fung Steakhouse. Yang paling enak itu nasi putih panas, ikan asin. Nah, itu gak apa-apa. Jadi gak ada ngaruh. Tapi kalau itu makanan kesukaan istri kita, terus kita cerita, kita gak beliin juga, itu kan gak jaga perasaan namanya. Gak jaga perasaan. Jangan lah gitu. Harus jaga. Jadi kalau misalnya istri kita suka apa, bebek goreng gitu, jangan. Tadi kamu tahu gak, bebek goreng di tempat favorit kamu itu, rasanya itu bebek, aduh. Dan kamu tahu, nambah. Dan bukan 2 piring, 5 piring, beb, bayangin. Semuanya tadi siang tuh perfect, beb, gitu. Makanya karena perfect, aku ingin berbagi kebahagiaan dengan kamu. Terus kamu beliin aku? Enggak, gitu. Nah itu janganlah, hadirin. Jadi jaga perasaan. Jaga perasaan istri kita. Dan gak harus sama, sekali lagi, karena selera beda-beda. Betapa banyak, berapa persen sih pasangan yang kalau ke rumah makan gitu menunya sama, kan gak banyak. Jadi gak harus sama. Kita makan ini, dia harus makan ini, itu enggak. Orang kan beda-beda. Ada yang suaminya harus makan banyak, naikin berat badan. Ada istrinya yang harus diet, turunin berat badan. Itu aja menu beda. Atau sebaliknya, istri harus naikin berat badan, suami harus turunkan berat badan. Ada banyak pertimbangan. Nah, tapi intinya, jangan zalimi istri, lalu kasih dengan standar kita, kecuali kalau itu keinginan dia, dan dia ingin turun. Wallahu ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memperbaiki diri kita dan rumah tangga kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Dan ingat, kita berada di akhir-akhir Dzulqa'dah dan menjelang Dzulhijjah, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan hari-hari yang ada dan diberikan taufik untuk masuk ke 10 hari pertama Dzulhijjah, yang merupakan momentum yang sangat besar untuk digunakan dengan amal soleh. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.